Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Kita telah melalui tiga muqaddimat, tiga pendahuluan. Yang pertama tentang penulis kitab Syarahus Sunnah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendahuluan yang kedua tentang kitab Syarahus Sunnah. Lalu muqaddimah yang ketiga, biografi singkat dari Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, yang mensyarah, menjelaskan kitab Syarahus Sunnah ini. Maka dalam pertemuan yang keempat ini, insyaallah ta'ala kita akan mengetahui keistimewaan-keistimewaan dari kitab Aunul Bari bibayani ma tadammanahu Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Perlu diketahui ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah, bahwasanya kitab ini pada asalnya merupakan pelajaran yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, yang mana pelajaran tersebut kemudian ditranskrip menjadi kitab yang ada di hadapan kita ini. Dan kitab ini memiliki sekian banyak keistimewaan. Ada kurang lebih 16 keistimewaan dari kitab ini. Yang pertama adalah bahwasanya kitab Aunul Bari ini merupakan syarah yang menyeluruh, yang mencakup terhadap kitab Syarhus Sunnah, di mana Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mensyarah, menjelaskan kitab Syarhus Sunnah ini kalimat demi kalimat. Dan terkadang beliau mengulang penjelasan terhadap sebagian paragraf yang beliau memandang bahwa di dalamnya terdapat landasan-landasan penting yang semestinya diketahui dan kokoh di dalam benak para penuntut ilmu. Seperti misalnya pembahasan tentang takdir, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lainnya. Keistimewaan yang kedua dari kitab ini adalah bahwa kitab ini ringkas, tidak berpanjang lebar dalam menjelaskan matan. Bahkan terkadang Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mencukupkan dengan apa yang termaktub di dalam matan, apabila matan tersebut jelas dan gamblang. Dan terkadang beliau memberikan catatan satu atau dua kalimat terhadap matan tersebut. Maka kitab Aunul Bari ini menggabungkan antara dua perkara. Yang pertama ringkas, yang kedua mencakup. Ringkas tapi mencakup menyeluruh. Keistimewaan yang ketiga dari kitab Aunul Bari ini adalah bahwasanya Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala dalam mensyarah menjelaskan kitab Syarhus Sunnah ini, beliau fokus dengan matan dan tidak banyak keluar dari matan, yaitu kitab Syarhus Sunnah itu sendiri. Kemudian keistimewaan yang keempat dari kitab ini adalah beliau Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala memperbanyak penyebutan dalil-dalil, baik itu ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maupun ucapan as-salafus salih. Yang kelima di antara keistimewaan kitab Aunul Bari ini adalah bahwasanya Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala di dalam kitab ini beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa dan mengeluarkan hukum. Misalnya tatkala beliau membahas tentang kalimat talak tiga kali dalam satu majlis, di dalam kitab ini beliau mengatakan wa ana ahtatu, wa ana ahtatu fi hadhihi surati wa la ufti fiha, dan aku berhati-hati, memilih sikap berhati-hati dalam bentuk ini dan aku tidak berfatwa padanya. Kemudian keistimewaan yang keenam dari kitab Aunul Bari ini yang merupakan penjelasan terhadap kitab Syarhus Sunnah adalah bahwa Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala berupaya untuk mengarahkan kalimat-kalimat di dalam matan kepada makna yang sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Namun apabila beliau memandang ada kalimat di dalam matan yang butuh untuk dibantah, maka beliau pun akan membantahnya. Kemudian keistimewaan yang ketujuh dari kitab Aunul Bari ini adalah bahwa Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala terkadang memberikan catatan kritikan terhadap matan, yaitu kitab Syarhus Sunnah. Misalnya dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, fa innad dina innama huwa bitaqlidi, sesungguhnya agama itu hanyalah dengan taklid. Maka Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang lebih utama Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menggunakan kata al-ittiba', sehingga kalimatnya menjadi fa'innad dina innama huwa bilittiba'. Sesungguhnya agama ini hanyalah dengan mengikuti, yaitu mengikuti dalil. Keistimewaan yang kedelapan dari kitab Syarhus Sunnah ini adalah bahwa Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala terkadang memberikan peringatan terhadap kekeliruan cetak yang ada di dalam matan. Misalnya, tatkala beliau mendapati kalimat di dalam matan la yaqbalullahu syai'an minas sunnati fi tarki ba'di dan seterusnya, Allah tidak menerima sesuatu pun dari as-sunnah dalam meninggalkan sebagian dan seterusnya. Beliau mengkritik atau memberikan peringatan bahwa nampaknya dalam kalimat ini ada kekeliruan cetak. Yang benar bukan fi tapi mimman. Bukan kata fi tapi mimman, sehingga maknanya menjadi Allah tidak menerima sesuatu pun dari sunnah dari orang yang meninggalkan sebagian dan seterusnya. Intinya, tatkala ada kekeliruan cetak di dalam matan, beliau Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali memberikan peringatan terhadapnya. Keistimewaan yang kesembilan dari kitab Aunul Bari ini adalah bahwa Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengkritik Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam sebagian permasalahan fikih, akidah maupun manhaj. Sebagaimana akan kita dapati di dalam kitab ini, misalnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wattaslimu ala ibadillahi ajma'ina, dan menyampaikan salam kepada seluruh hamba Allah. Maka Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengkritik kalimat ini, dan beliau mengecualikan orang kafir bahwa kita tidak memulai salam kepada mereka. Yang ke-10, keistimewaan yang ke-10 dari kitab Aunul Bari ini adalah bahwa terkadang Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala memberikan penjelasan tentang kesahihan atau kedhaifan sebagian hadis-hadis di dalam kitab ini. Terkadang penjelasan sahih tidaknya sebagian hadis dalam kitab ini dengan 1-2 kalimat. Terkadang beliau menjelaskan sebagian hadis dari sisi sahih dan tidaknya sampai beberapa halaman, karena memang dirasa penting. Misalnya, tatkala beliau mendapati hadis Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin, kata Rasul alaihi salatu wasalam, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang terbaik. Beliau menjelaskan tentang kesahihan atau tidaknya hadis ini sampai beberapa halaman. Keistimewaan yang ke-11 dari kitab Aunul Bari ini adalah Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, di dalam kitab ini beliau menguatkan pendapat tentang sebagian perawi hadis, menguatkan pendapat tentang keadaan sebagian perawi hadis. Misalnya, apakah perawi ini thiqah ataukah tidak, mana yang lebih kuat pendapatnya, apakah perawi ini perawi yang lemah ataukah tidak, mana pendapat yang lebih kuat, dan seterusnya. Kemudian keistimewaan yang ke-12 dari kitab Aunul Bari ini adalah bahwa Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala di dalam kitab ini menguatkan pendapat dalam sebagian permasalahan fikih, menguatkan pendapat dalam sebagian permasalahan fikih. Misalnya, di dalam kitab ini beliau menguatkan pendapat mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir di dalam sholat jenazah. Beliau menguatkan pendapat mengangkat kedua tangan dalam setiap takbir pada sholat jenazah. Demikian pula beliau menguatkan pendapat dalam kitab ini tidak boleh sholat di belakang seorang Syiah Rafidah, dan pendapat-pendapat yang lainnya yang beliau kuatkan di dalam kitab ini. Keistimewaan yang ke-13 dari kitab Aunul Bari ini adalah bahwa di dalam kitab ini terkadang Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala membantah dan mengkritik sebagian ulama. Misalnya, beliau Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala mengkritik Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam permasalahan bahwa orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya mendengar dan mengetahui orang yang mengunjunginya, menziarahinya. Permasalahan ini dikritik oleh Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala. Seperti apa? Nanti kita dapati di dalam kitab insyaallah. Kemudian keistimewaan yang ke-14 dari kitab Aunul Bari ini adalah bahwa Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala di dalam kitab ini beliau membahas tentang sebagian kitab para ulama. Terkadang beliau menasihati untuk merujuk kepadanya, terkadang pula beliau memperingatkan dari sebagian kitab Ahlul Bid'ah atau Ahlul Batil. Terkadang pula beliau menyebutkan manhaj sebagian kitab dan yang semisal dengannya. Keistimewaan yang ke-15 dari kitab Aunul Bari ini adalah bahwa Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala di dalam kitab ini membahas tentang sebagian kelompok-kelompok yang ada di zaman kita sekarang ini. Misalnya Ikhwanul Muslimin, Al-Qutbiyin, orang-orang Sufi, dan yang lainnya. Kemudian yang ke-16, keistimewaan yang ke-16 dari kitab Aunul Bari ini, beliau tatkala mendapati kekeliruan, kesalahan muallif di dalam menukil dari kitab tertentu, maka beliau pun meluruskannya, membenarkannya. Tatkala Syekh Rabi' mendapati kekeliruan muallif dalam menukil dari kitab tertentu atau matan tertentu, beliau pun meluruskannya atau membenarkannya. Inilah sebagian dari keistimewaan-keistimewaan di dalam kitab ini. Yang jelas, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, kitab ini ditulis oleh seorang imam dan disyarah pula oleh seorang imam pula, Imam Jarh wa Ta'dil di masa ini, sehingga insyaallah taala tidak diragukan lagi betapa banyak faedah-faedah yang telah menanti kita di dalam kitab ini, baik terkait dengan permasalahan akidah maupun permasalahan manhaj maupun permasalahan fikih dan yang lainnya. Dan terkait dengan waktu belajar kita, sebagaimana yang telah kita lalui bersama dalam pelajaran-pelajaran yang telah berlalu, kita berupaya insyaallah taala untuk memulai pelajaran pada pukul 7.40. Kemudian kita akhiri pada pukul 8.10. Sehingga durasi kajian kurang lebih 30 menit. Dan mohon maaf apabila terkadang saya terlambat karena satu dan lain hal yang terkadang memang tidak bisa dihindari. Kenapa tidak kita mulai pukul 7.30? Agar memberikan kesempatan kepada ikhwah peserta kajian untuk mungkin ada yang butuh ke kamar mandi, kemudian wudu, kemudian salat tahiyatul masjid, atau mungkin ada yang ingin memanfaatkan waktu yang ada sebelum mulai kajian untuk memurojaah terlebih dahulu, atau mungkin ada yang ingin memanfaatkan waktu sebelum mulainya kajian untuk membaca Al-Quran dan yang lainnya. Sehingga berdasarkan pengamatan dalam majelis-majelis yang telah berlalu, waktu yang paling tepat dan paling nyaman untuk kita semua, termasuk saya yang kadang terlambat, itu kita mulai pada pukul 7.40. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Dan satu hal sebelum kami akhiri majelis ini, sebagaimana kita ketahui bersama, kitab ini terdiri dari 2 jilid, sehingga ini kitab yang panjang, dan ini adalah kitab yang paling tebal dan panjang sementara ini yang pernah atau akan kami bacakan di dalam kajian intensif akidah. Sehingga ini butuh kesabaran yang lebih, butuh konsistensi yang lebih, butuh perhatian yang lebih. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudahan dalam membaca, mempelajari, memahami dan menyelesaikan kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Dan apabila saya berhalangan, pengumuman akan saya sampaikan lewat grup kajian intensif akidah. Dan mohon maaf apabila terkadang pengumuman itu mendadak. Misalnya jam 7.30 baru diumumkan atau jam 7 baru diumumkan. Mohon maaf karena terkadang memang keadaan mengharuskan demikian. Waffaqallahul jami' tafaddalu wa barakallahu fikum.